rasa serang dia bekerja di nadiku. Sejak bertemu hanya kau yang selalu bermain di tengah benakku. Coba menyangkal semua, tapi ternyata ku telah jatuh hati. Semakin dekat kepadamu, semakin berdebar jantungku yang bertutur dalam lunak jiwaku. Semakin jauh kepadamu, semakin takut. Semakin berdebar